Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadus Salihin sampai pada hadis yang terakhir insyaAllah di dalam bab Al-Ikhlas, bab yang pertama, Babul Ikhlas wa Ihdarin Niyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap amalan. Kita masuk pada hadis yang ke-12. Akhi, masih ada sisa bukunya itu? Bagikan aja yang belum dapat. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, dan dari sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu. Ada tiga orang dari generasi sebelum kalian melakukan satu perjalanan sampai mereka pun harus bermalam di sebuah goa. Maka mereka pun masuk ke dalam goa tersebut. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Lalu ketika itu jatuh sebuah batu besar dari gunung. Jadi goa itu di gunung, tiba-tiba dari bagian atasnya jatuh. Fasaddat alaihimul ghar, lalu menutupi pintu goa sehingga mereka pun enggak bisa keluar. Faqalu, lalu mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu dari batu ini kecuali kamu harus berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal solehmu di dalam doa. Qala rajulun minhum, maka berkatalah seseorang dari mereka. Jadi mulai berdoa nih satu persatu. Allahumma kana li abawani syekhani kabirani. Ya Allah, dahulu aku memiliki kedua orang tua yang telah tua renta. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidaklah mengizinkan seorang pun untuk minum susu sebelum mereka berdua. Tidak keluargaku, tidak pula budakku. Fana'a bi talabus syajar yauman, maka suatu hari aku mengembala hewan sampai kejauhan, mencari pepohonan, mencari rumput-rumputan sampai kejauhan. Falam urih alaihima hatta nama, maka aku pun tidak kembali kepada kedua orang tuaku sampai mereka berdua tertidur. Fahalabtu lahuma gobuqahuma, maka aku pun memerah susu mereka berdua. Fawajjatuhuma na'imain, namun aku dapati mereka berdua sudah tidur pulas. Fakarihtu an ukidhahuma, maka aku pun segan untuk membangunkan keduanya. Wa an aqbika qablahuma ahlan aw malan, aku pun tidak ingin memberikan susu tersebut sebelum keduanya minum, tidak kepada keluargaku ataupun kepada budakku. Falabithtu, maka aku pun menunggu. Wal qadahu ala yadi, sedangkan bejana susu itu atau gelas susu masih ada di tanganku. Antadhirustiqadahuma hatta barqal fajr, seraya aku menunggu mereka berdua bangun sampai terbit fajar, sampai masuk waktu subuh. Wassobiyatu yatadagawna inda qadami, sedangkan anak-anakku merengek-rengek di kakiku untuk minta susu tersebut. Fastayqadha, maka mereka berdua pun bangun. Fashariba ghabuqahuma, maka mereka berdua pun minum susunya. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika btigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhara aw min hadhihi as-sakhara. Ya Allah, apabila aku melakukan itu demi mengharapkan wajah-Mu, maka selamatkanlah kami dari kesusahan disebabkan karena batu ini. Fan farajat syai'an la yastati'unal khuruja minhu, lalu batu itu pun bergeser tapi mereka belum juga bisa keluar. Jadi pintu belum terbuka lebar, baru bergeser sedikit, belum bisa keluar. Baik, ini orang yang pertama. Qala al-akhar, orang yang kedua berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kanat libnatu ammin, ya Allah, dahulu aku punya sepupu. Kanat ahabban nas ilayya, yang sangat aku cintai, yang lebih aku cintai dari siapapun. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dia berkata, kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa, aku mencintainya seperti kecintaan yang paling kuat dari seorang lelaki terhadap wanita. Jadi ceritanya dia dimabuk cinta. Iya. Fa aradtuha ala nafsiha, maka aku pingin dia bersamaku. Na'udzubillah, dia berkeinginan berbuat zina maksudnya. Famtana'at minni, tapi dia enggan. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai pada suatu saat dia ditimpa satu musim paceklik sehingga kekurangan harta. Dalam kondisi darurat seperti itu, faja'atni, dia pun datang kepadaku. Fa'ataituha 20 wa 100 dinarin, maka aku memberikan kepadanya 120 dinar. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat dia mau berhubungan denganku. Na'udzubillah, maksudnya mau berzina. Fa fa'alat, maka dia pun mau melakukannya. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika aku sudah benar-benar menguasainya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dikatakan, falamma qa'attu baina rijlaiha, aku sudah duduk di antara dua kakinya. Jadi sudah di kamar berdua. Qalat, tiba-tiba wanita itu berkata, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih, bertakwalah kepada Allah, janganlah engkau nodai kesucian kecuali dengan haknya. Artinya wanita ini masih perawan, dia enggak mau kecuali dengan menikah. Fansarafat anha, maka fansaraftu anha, maka aku pun pergi darinya. Ya, karena mendengar wanita ini mengatakan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, jangan nodai kesucian kecuali dengan haknya. Maka kata orang tersebut, fansaraftu anha, aku pun pergi darinya, wahia ahabun nas ilayya, padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Wa taraktu dhahaban ladhi a'taituha, dan aku biarkan saja emas yang telah aku berikan kepadanya. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika btigha'a wajhik, ya Allah, apabila aku melakukan itu demi mengharapkan wajahmu, fafruj anna ma nahnu fih, maka singkaplah musibah yang kami dapatkan sekarang ini. Fanfajaratis sakhrah, maka batu itu pun bergeser. Ghaira annahum la yastati'unal khuruja minha, hanya saja mereka tetap belum bisa keluar darinya. Ini doa orang yang kedua. Batu sudah bergeser lagi, tapi mereka belum bisa keluar. Wa qala thalith, orang ketiga pun berdoa, Allahumma inni istajartu ujara'a wa ataituhum ajrahum, ya Allah, aku pernah memperkerjakan beberapa orang, lalu aku telah memberikan kepada mereka upah mereka. Ghaira rajulin wahidin, kecuali satu orang. Tarakal ladhi lahu wa dhahab, dia meninggalkan upahnya sendiri dan dia pergi sebelum aku menyerahkan upahnya. Fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal, maka aku pun mengembangkan upahnya tersebut sampai harta-harta menjadi banyak. Harta-hartanya menjadi banyak. Jadi dia investasikan, dia putar dalam satu usaha, kemudian menjadi banyak. Faja'ani ba'dahin, selang beberapa waktu orang tersebut tiba-tiba datang. Faqala ya Abdullah addi ilayya ajri, maka dia pun berkata, wahai hamba Allah, tunaikanlah upahku, atau bayarlah gajiku. Fakultu, maka aku pun berkata, kullu ma tara min ajrik, semua yang kamu saksikan ini adalah milikmu. Minal ibil wal baqar wal ghanam war raqiq, yaitu unta, sapi, kambing, demikian pula para budak yang menggembalakannya. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi, orang itu pun mengatakan, wahai hamba Allah, jangan kamu memperolok-olok aku, ya, dia kira bercanda atau bermain-main saja. Faqultu la astahzi'u bika, maka aku pun berkata, saya tidak mempermainkanmu. Fa akhadahu kullahu fastaqahu, maka dia pun mengambil semuanya tanpa masih menyisakan sedikit pun. Falam yatruk minhu syai'an. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika btigha'a wajhik, fafruj 'anna ma nahnu fih, fanfarajatis sakhratu fa kharaju yamshun. Ya Allah, apabila aku melakukan itu demi mengharapkan wajahmu, maka tolonglah kami dari kesulitan yang kami hadapi ini. Kemudian batu itu pun bergeser sehingga mereka bisa keluar dalam keadaan mereka berjalan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, jamaah sekalian, inilah salah satu kisah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat terdahulu. Di dalam hadis ini terdapat sejumlah pelajaran berharga yang bisa kita petik. Yang pertama sekali, hadis yang mulia ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang umat terdahulu, umat yang lampau, dengan kejadiannya persis sama seperti yang terjadi, tidak ada yang beliau tambah-tambahkan, tidak ada yang beliau kurang-kurangi, itu menunjukkan kepada kita apa? Alamun min a'lamin nubuwah, salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Ya, artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, dan wahyu yang diterima beliau bukan hanya Al-Quran tetapi juga sunnah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu, ketahuilah aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Apa maksudnya yang semisalnya? As-sunnah. Iya. Makanya dijelaskan para ulama, makna firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikir dan kamilah yang akan menjaganya, itu mencakup Al-Qur'an dan Sunnah. Allah menjaga. Ya, bukan hanya Al-Qur'an Allah jaga, As-Sunnah juga. Buktinya apa? Para ulama menyingkap setiap ada orang yang coba-coba membuat hadis yang palsu. Para ulama menyingkap semuanya sampai ke akar-akarnya, tidak ada yang tersisa. Jangankan yang palsu, hadis yang lemah saja yang kelemahannya samar sekali, para ulama bisa menyingkap. Makanya ketika dahulu orang-orang berkata kepada Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, "Bagaimana ini wahai Imam? Ini banyak sekali yang membuat hadis palsu." Ya. Dan orang yang membuat hadis palsu itu macam-macam. Ada yang memang memusuhi Islam. Maka mereka bikin hadis-hadis palsu seperti orang-orang Syiah. Ya, ini musuh Islam. Mereka bikin hadis-hadis palsu tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, walaupun sebetulnya keutamaan Ali bin Abi Thalib itu sudah sangat banyak dalam hadis yang sahih. Tapi mereka tambah-tambahkan hadis palsu untuk apa? Untuk bersifat gulu, berlebih-lebihan terhadap beliau dan meninggikan beliau melebihi Abu Bakar, Umar dan Uthman. Iya. Dan ada juga orang-orang yang masya Allah niatnya baik. Niatnya baik sekali. Untuk apa? Memotivasi orang beribadah. Tapi jemaah sekalian, walaupun niat mereka baik, tetap saja itu adalah dosa yang sangat besar yang telah diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Jangankan orang yang sudah tahu ini hadis palsu, kemudian dia sebarkan. Orang yang masih ragu, ini hadis palsu atau sahih, tapi tetap dia sebarkan, maka dia pendusta. Nabi SAW bersabda, "Man haddatha anni hadithan yura annahu kadhibun, fahuwa ahadul kadhibain." Siapa yang menyatakan dariku satu hadis yang dia itu mengira hadis itu palsu sebenarnya, walaupun dia enggak pasti, ragu, tapi tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Apalagi yang sudah tahu itu palsu. Ya. Dan ini termasuk bahaya yang semakin besar di era medsos seperti ini. Datang broadcast hadis tentang keutamaan bulan Rajab, langsung disebarkan. Ya. Padahal tidak ada hadis sahih satupun tentang keutamaan bulan Rajab. Tapi bulan Rajab termasuk bulan haram. Dan bulan haram itu adalah bulan-bulan yang kita sangat dianjurkan memperbanyak amal soleh. Amal soleh dilipat gandakan, dan dosa-dosa juga dilipat gandakan. Hati-hati. Ya. Namun tidak ada hadis secara khusus tentang amalan di bulan Rajab, baik berupa sholat atau puasa. Adanya yang umum sifatnya, seperti puasa Senin Kamis, atau puasa Daud, atau puasa 3 hari setiap bulan. Nah itu yang kita lakukan. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Iya. Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah telah menulis sebuah buku bagus yang beliau berjudul Tabyinul Ajab Bima Warada fi Fadli Rajab. Satu buku khusus membahas hadis-hadis tentang bulan Rajab, semuanya kesimpulannya adalah semuanya lemah dan palsu. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar, semuanya palsu, bukan lagi lemah. Iya. Nah, ketika ditanyakan kepada Imam Al-Mubarak rahimahullah, "Wahai Imam, bagaimana ini? Hadis-hadis palsu banyak sekali." Maka kata beliau, "Tenang saja. Ya'ishu laha al-jahabidah." Akan menghadapinya orang-orang besar. Ya. Siapa itu orang-orang besar jemaah sekalian? Itulah para ulama ahlul hadis. Makanya dikatakan para ulama ahlul hadis, "Al-malaikatu hurrasus sama' wa ahlul hadis hurrasul ard." Para malaikat itu penjaga langit, sedangkan ahlul hadis penjaga bumi. Iya. Jadi demikian. Ini adalah tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Beliau diwahyukan oleh Allah, dan wahyu itu ada dua, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedua-duanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik itu tadi yang pertama. Yang kedua, bahwasannya termasuk metode yang baik dalam pengajaran adalah dengan menceritakan kisah untuk diambil pelajaran. Ya. Tapi sebaiknya menceritakan kisah itu jangan kisah saja diceritakan, namun kita jelaskan pelajaran. Terlebih lagi kalau kita berbicara tentang kisah-kisah umat terdahulu, kadang ada sebagian hukum-hukum mereka itu berbeda dengan hukum-hukum kita. Ya, jadi perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan. Baik. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyampaikan kisah-kisah fiktif. Dan itu tercela di dalam syariat. Membuat kisah-kisah fiktif, cerpen, cerbung, ya. Bahkan ada yang katanya cerpen atau novel Islami, ya. Apa itu? Mayat-mayat cinta. Ya. Bukan ayat-ayat cinta, mayat-mayat cinta. Novel Islami itu bukan ajaran Islam. Ya. Itu tercela di dalam syariat. Para ulama ussalaf dahulu mencela. Orang-orang yang melakukan itu termasuk salah satu kelompok yang paling banyak membuat hadis palsu. Mereka disebut dengan al-qussas, para tukang dongeng. Ya, para tukang dongeng. Mereka itulah salah satu golongan yang paling banyak membuat hadis palsu. Iya. Dan berdusta itu walaupun tujuannya baik tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul liman yakdzib liyudhika bihil qaum." Celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Ya. Novel itu kan hakikatnya seperti itu. Bikin orang tertawa, kadang bikin orang sedih, kadang bikin senyum-senyum sendiri. Ya. Jadi tercela. Ulama dahulu, ulama salaf mencela para tukang dongeng ini. Ya. Terlebih lagi, kalau seseorang itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dia akan dapatkan kisah-kisah dan pelajaran-pelajaran yang jauh lebih berharga. Ngapain kita sibuk dengan novel, dengan apa namanya, cerita-cerita tidak nyata seperti itu, ya, sampai ada dulu majalah, entah sekarang sudah punah atau belum itu, majalah An-Nida, ya, majalah An-Nida, milik katanya apa namanya, satu golongan yang mau berdakwah, tapi mereka tidak mengerti bagaimana cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak menempuh jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seluruh kisah dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu semuanya kisah nyata, tidak ada kisah fiktif satupun. Iya. Dan bahkan kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah tabi'in, kisah-kisah para ulama itu sudah lebih daripada cukup. Iya, memang kisah itu sangat bagus untuk pendidikan, tapi kisah yang nyata. Jangan buat kisah fiktif. Iya. Baik. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Maka dengan sebab hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang itu. Ya. Dan berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu pintu surga yang terbesar. Malaikat Jibril alaihissalam pernah berdoa, "Raghima anfu mri'in adraka abawayhi au ahadahuma walam yudkhilahu al-jannah." Celaka seseorang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya tetapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Ya, ini enggak main-main. Yang berdoa malaikat Jibril. Yang mengatakan amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Artinya apa? Orang yang mendapati ibunya atau bapaknya masih hidup, kemudian dia tidak berbakti kepadanya, sehingga dia tidak masuk surga dengan sebab dia tidak berbakti, maka dia betul-betul orang yang celaka. Iya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita dapati perintah berbakti kepada kedua orang tua seringkali disertakan bersama dengan perintah mentauhidkan Allah. Itu banyak sekali dalam ayat Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya firman Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula sebaliknya, ketika disebutkan tentang dosa-dosa yang paling besar, seringkali disertakan setelah dosa syirik baru kemudian dosa durhaka pada kedua orang tua. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir. Perhatikanlah, aku akan mengatakan kepada kalian dosa yang paling besar. Al-isyraku billah wa uququl walidain. Yaitu menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita seharusnya seorang anak itu memiliki adab yang baik terhadap orang tuanya. Coba perhatikan, masya Allah, orang ini jadi pikiran dia, ya, ketika dia sedang mengembala atau cari kayu sampai kejauhan, jadi pikiran dia. Kenapa? Karena dia ingat kedua orang tuanya. Sementara dia juga harus melaksanakan tugasnya. Maka ketika dia sudah cepat-cepat pulang, dia dapati kedua orang tuanya sudah tidur. Tetap dia lakukan kewajibannya. Walaupun orang tuanya sedang tidur, dia lakukan kewajibannya, yaitu kebiasaannya menyediakan susu, makanan dan minuman bagi kedua orang tuanya. Tapi subhanallah, betapa baiknya orang tua kita. Mungkin kebanyakan kita, orang tua kita yang menyediakan makanan. Iya. Tapi anak ini subhanallah, adabnya baik sekali. Dia memerah susu. Ini bukan sekedar apa namanya memanaskan susu, tapi pergi ke apa namanya hewan itu, kemudian diperah susunya. Setelah itu dia segan membangunkan kedua orang tuanya. Ini luar biasa adab si anak tersebut. Baik. Ini pelajaran yang kedua. Ya, Afwan, pelajaran yang keberapa tadi? Sudah keempat ya. Yang kelima itu akhir ya. Yang keempat tadi berbakti kepada kedua orang tua secara umum. Yang kelima adab yang baik terhadap orang tua ya. Kemudian yang berikutnya, keutamaan orang yang menjaga diri dari zina. Orang yang menjaga diri dari zina ya. Inilah yang terjadi pada orang yang kedua. Dia menjaga diri dari zina, walaupun dia sudah salah jalan pada awalnya. Dia sudah berdosa besar pada awalnya. Wanita itu juga pun berdosa. Tidak sepatutnya dia menyerahkan dirinya, ya, untuk berbuat zina dalam kondisi apa namanya dia membutuhkan seperti itu. Dia masih bisa bersabar dan dia bisa masih berusaha mencari dengan jalan yang halal. Iya, ini mereka sudah berbuat dosa. Tetapi kemudian mereka teringat kepada Allah. Yang pertama sekali wanita tersebut. Kemudian dia ingatkan orang itu dan orang itu pun ingat kepada Allah. Dan itulah sifat orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu selalu berusaha menjauhi perbuatan dosa. Tetapi bukan berarti dia suci dari dosa. Mungkin saja dia suatu saat lalai dan terjerumus dalam dosa. Namun jamaah sekalian, apa bedanya orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa kalau terjerumus dalam dosa? Apa bedanya? Bedanya adalah orang yang bertakwa ini segera dia ingat Allah, kemudian dia beristighfar dan mohon ampun atas dosa-dosanya. Iya. Terlebih lagi kalau ada yang mengingatkan dia. Kalau orang itu bertakwa, ya, orang itu mengenal sunnah, mentauhidkan Allah dan mengenal sunnah. Kalau ada orang yang mengingatkan dia, bahkan mungkin cara mengingatkannya sangat tidak nyaman sekalipun, sangat keras. Kalau dia itu mengerti, dia memahami ilmu, pasti dia akan memberikan penghargaan terhadap orang yang memberikan peringatan kepadanya. Adapun caranya yang salah, biar saja, itu urusannya dengan Allah, dosa-dosa dia. Tapi dia sudah berjasa besar kepada kita. Iya. Dia sudah berjasa besar mengingatkan kesalahan kita. Ya. Maka dikatakan kepada orang ini, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. langsung dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, untuk menjauhi perbuatan dosa, untuk selamat dari dosa, di antara kunci utamanya agar selamat adalah menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Ya, karena dosa itu jemaah sekalian memiliki perangkap-perangkap, memiliki jalan-jalan untuk sampai ke sana. Ada pintu-pintunya, itulah perangkap-perangkapnya. Sekali kita masuk dan kita enggak berusaha keluar, kita akan jatuh pada perangkap berikutnya, perangkap berikutnya. Kita enggak keluar lagi, pasti kita terjerumus kepada perangkap berikutnya. Maka jemaah sekalian, lebih baik jangan sampai terjerumus dalam perangkap, baik yang perangkap pertama atau perangkap selanjutnya. Itu lebih mudah untuk kita selamat. Ya, seperti dikatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Orang yang belum kena penyakit lebih bagus, lebih mudah dia selamat dari penyakit tersebut daripada sudah kena. Ya. Dan orang yang kena itu pun bertingkat-tingkat. Maka menjauhi lebih bagus. Coba perhatikan apa yang dilakukan laki-laki tersebut. Apakah dia diam di situ saja sambil ngobrol? Tidak. Dia katakan fansaraftu anha. Aku pergi meninggalkannya. Dan itulah yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf segera berlari meninggalkan wanita tersebut sampai-sampai wanita itu mengejar dengan sekencang-kencangnya, dan bahkan dia sudah berhasil menangkap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih terus berlari sampai bajunya robek. Itu menunjukkan apa? Dia enggak main-main berlarinya, ya. Bukan dia ambil kesempatan, ah enggak apa-apa sudah terpaksa ini ketangkap, ya. Mumpung ini ketangkap, ya. Tidak. Beliau berlari terus. Ya, sampai robek pakaiannya. Subhanallah. Kalau kita sudah sadar, astagfirullah, tapi diam di situ, enggak lama terus terjadi lagi. Nauzubillah. Iya. Dan ini jemaah sekalian, keutamanya sangat besar. Sampai-sampai Allah akan memberikan jaminan khusus kepada orang seperti ini, yang dia menjauhi kemaksiatan karena takut kepada Allah. Terutama seorang laki-laki yang diajak untuk berzina, kemudian dia takut kepada Allah dan dia menghindarinya. Ini keutamanya sangat besar. Allah akan berikan keutamaan khusus, yaitu termasuk satu dari 7 golongan yang dinaungi pada hari kiamat. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Salah satu dari 7 orang yang akan dilindungi di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah atau naungan Allah, ketika matahari didekatkan sejauh 1 mil, ada orang-orang khusus yang dinaungi di bawah arsy Allah. Di antaranya seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan yang luar biasa. Tetapi dia berkata apa? Sungguh saya takut kepada Allah. Ya. Sungguh saya takut kepada Allah. Baik. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan orang yang amanah. Keutamaan orang yang amanah. Amanah dalam hal apa? Dalam mengelola harta orang. Jamaah sekalian, subhanallah, ini terutama di masa ini penting sekali untuk diingatkan. Ya, mohon maaf saja, bukan hanya orang-orang awam yang perlu diingatkan. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang sudah ngaji kurang amanah dalam mengelola harta orang. Ya, bikin kerjasama apa namanya berbisnis, tetapi harta yang dititipkan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ya, dititipkan sejumlah harta tidak dikelola dengan baik. Ya, bahkan berhutang nggak mau bayar, atau bahkan menunda-nunda pembayaran lewat di bawah bu, lewat di sebelah. Ya, tempat perempuan lewat di sebelah. Tolong ditunjukkan akhir. Ya, nah dalam hadis ini, orang yang ketiga itu betul-betul amanah. Harta orang dia rawat, bahkan dia kembangkan. Ketika orang itu datang, subhanallah, dia serahkan semuanya tanpa merasa rugi, karena memang itu harta dia, coba. Dan mereka enggak ada perjanjian kerjasama bagi hasil. Kalau ada perjanjian kerjasama bagi hasil, ya dia berhak untuk menahan sebagian hasilnya. Tapi ini tidak, maka dia serahkan semuanya. Orang itu pun enggak meninggalkan sepeser pun untuk dia. Iya. Jadi itulah sifat seorang mukmin, amanah. Maka subhanallah, dengan sebab itu Allah memberikan pertolongan kepadanya. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah di dalam yang hadis ini terdapat penjelasan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Petunjuk yang sangat kuat bagi kita tentang keagungan dan kebesaran Allah. Coba lihat jemaah sekalian, Allah adalah Rabb yang Maha mendengar. Allah dengarkan doa-doa mereka. Allah dengarkan doa-doa mereka. Dan Maha mengabulkan doa. Amman yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifus su'a? Siapakah yang mendengarkan doanya orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kejelekan tersebut? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Kemudian perhatikan bagaimana Allah menolong mereka dengan membuat batu itu bergeser. Ya, tanpa mereka lihat siapa yang menggeser batu ini. Sampai akhirnya batu itu betul-betul terbuka dari pintu gua. Iya. Allah mampu melakukan itu tanpa ada bantuan alat, bahkan tanpa mereka lihat. Iya. Ini subhanallah, ini keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lihat hikmah Allah. Ada sifat hikmah di situ. Allah tidak menggeser sekaligus pintu itu. Tapi mereka itu ada 3 orang, masing-masing berdoa satu persatu, Allah berikan kesempatan. Ya, satu persatu berdoa. Coba kalau Allah dari pertama sudah dibuka, yang 2 enggak dapat bagian berdoa. Ya kan? Sedangkan doa itu ibadah yang sangat agung. Dan tatkala mereka berdoa kepada Allah, bukan hanya lisannya yang beribadah, hatinya juga dengan ibadah yang sangat besar, yaitu apa? Pengharapan kepada Allah. Ya. Itu adab-adab hati dalam berdoa. Jangan berdoa hanya di lisan saja. Ya, itu ibadah yang sangat agung, pengharapan hati yang besar. Demikian pula ketergantungan hati, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Kenapa Allah enggak sekaligus saja? Apakah itu sulit bagi Allah? Bahkan sangat mudah bagi Allah. Ya. Untuk menggeser itu sekaligus, mereka tidak berdoa sekalipun. Tetapi digeser sedikit-sedikit karena ada hikmah di balik itu. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasannya dalam hadis ini terdapat penetapan karomah para wali. Karomah para wali. Iya. Walaupun itu harus kita pahami juga, bukan syarat menjadi wali. Bukan syarat menjadi wali. Bahkan bukan tanda orang yang Allah berikan karomah itu lebih hebat daripada yang tidak diberikan karomah. Sama sekali tidak. Bahkan sebaliknya, bisa jadi orang yang diberikan karomah karena dia lebih rendah imannya, maka Allah berikan karomah supaya apa? Imannya menjadi kuat. Makanya kata para ulama, karomah di kalangan tabi'in justru lebih banyak daripada karomah di kalangan sahabat. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, banyak sekali sebetulnya pelajaran yang bisa kita petik, namun waktu kita sudah habis, kita tambahkan satu lagi pelajaran terakhir yang menjadi inti bab ini. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini di bagian akhir bab ikhlas. Ya, sebagai penutup bab ikhlas. Dan ini menunjukkan kecerdasan beliau. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam hadis ini terdapat sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh orang yang ikhlas kepada Allah. Terdapat padanya keutamaan orang-orang yang ikhlas, yaitu apa? Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada mereka, terutama di saat-saat susah. Iya. Jadi hubungannya hadis ini dengan bab ikhlas adalah pertolongan Allah akan Allah berikan kepada orang-orang yang ikhlas tersebut, khususnya di saat-saat susah. Khususnya di saat-saat susah. Iya. Karena mereka itu semuanya mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika btiga'a wajhik. Ya Allah, apabila aku melakukannya demi mengharapkan wajah-Mu. Itulah hakikat ikhlas. Mengharapkan wajah Allah. Maka tolonglah kami. Pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepadanya. Itu sisi pendalilan. Hadis yang panjang ini di dalam bab ikhlas. Yaitu keutamaan ikhlas, Allah selalu akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ikhlas dalam kondisi-kondisi susah. Jamaah sekalian, termasuk kondisi susah itu adalah orang di hadapannya ada godaan besar, yaitu kemaksiatan. Ya, maka kalau dia beribadah dengan ikhlas, ketika dia beribadah kepada Allah, Allah akan berikan balasan kepadanya dalam kondisi-kondisi susah tersebut. Allah berikan pertolongan dan keselamatan dari maksiat. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah katakan, innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya dia adalah dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Ya. Kalau kita tambah lagi dengan ittiba, maka sempurna sudah keselamatan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepadanya, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi sudah selamat dari kesesatan, dari kemaksiatan, bahkan dari mara bahaya yang menimpa fisik, baru kemudian mendapatkan hidayah. Jadi subhanallah, ini dua kunci keselamatan, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sekali, di sini ikhlas itu diungkapkan dengan mengharapkan wajah Allah. Artinya apa? Mengharapkan wajah Allah yaitu agar masuk surga. Itulah ikhlas, mengharap masuk surga. Kemudian kalau sudah jadi penghuni surga, maka akan dikaruniakan nikmat terbesar di dalam surga, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya salah besar ada yang mengatakan ikhlas itu enggak mengharap surga, enggak takut neraka. Justru itu hakikat ikhlas. Kenapa? Karena itu mengharapkan balasan dari Allah. Kalau kecuali kalau dia mengharapkan balasan dari selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Apakah itu syirik kecil, riya, ataupun syirik besar. Ya. Walhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.